ramyan ingkang sasangka gumanyar Swastihastu Nama Sidang Sidaratu Hastu Suharto Kupiton Maning di negari pun ditokan Kahiko Adi Doso Purwo Eko Marang Sawi Jihad Dini Doso Sapulu Purwo Kawitan Sanat yang terkakak kita yang jubur tehingging kaum kulania kosos nunggu yang pertiwik napiting samudro kata yang kang sama iwan gonoraras menangin datang kuyo naga yang kang dinipiting dalu mangki undilu naga di satu ngga darab yonu mosa doso ika tama panduyamuhun naga yang duwarwati Iyo nagari hing dua ropo Milo awas to nagari indura tinggang mengkur di papan pelawangan ning jagat Utai wengan ning rason dua ropo panggenan pambuko Kinaryo kangi pambukan ning kondut Tuhan upadi nagari satus datanan terkali serutan jangup stoso Nagoro kanga panjang kunjung pasir bukit loh jinawi gemaharipah Karto Toto Turaharjo Panjang dawa pocapanipun julur kawi bawani pasir samudra bukit gunung Dini negari yang purai pagunungan ngiringaken benawi ngenaken pasawahan ngayunaken bandara nagung Kuloh tulus kang sarwa katandur dadi jinawi murah kang sarwa tinuku Gemah kata yang poro jamo ngamonco yang kang samyo gegerya beting rojo katingal jejel hapepet abin cuki tepung tarides Papan wiar katingal rupa inggi hawit saking rahara jani rojo Eripah tondolak mening poro dagang layar nangkudo kang samul mintir siang tanah piratri indali diri datang nonton kendal piala betan nonton sang saling detalan Karto tondo kaulo padu sunan sama yu ayam kunter mati di mengkulo pengulai mutamden Pitek wintan lonten jenang cangan wanci awan agaring pengulunan surut suruyum leh Minyangkan dami dewi Datan lonten carani kandang gup pepalang lawan kinan cimlap detan lonten durjono jiti Raharjo timparang muka kurman teribati samyo kontap kautamani di biawiru temotan sahan jujungi dining projo minyang luhuri ngoto Dasar nagari ngurwati gedeo bori padang jagati dhuwur kuku syadoh kelawan kuncaran mitur kasusureng moco projo Datan mitungake negari kanan keringkang samyo sumuyut nadian kokana sabrang kata ingkang samyo sumawito Tan korono bantu yuda mungkayung nyinpuyan ingkau taman Pendaan termoso samyo pasok bulu bekti kang wujudi glondong pengareng-areng pendi pendi rojo pendi guru bakal guru dadi ngaturaken putri tondo lintuning si katresna menang gini ucapno jujulu ing sang katong kang reani projo aja juluk sang noto prabu sri batoro tresno Ya hari murti patmo nobo keso wono royo no masu diwa danar dono dono war dono yo prabu wisnu murti Jejulu Prabu Sri Bathara Kresna katingal cemeng saliraning sang Prabu Turi sing balung sungsum yen ayam moh ayam cemani Kena kinarya kangge sarana nadyan tonata ing Dwaraka uga kena kanggo sarana dayaning Pandhawa binjang tuapa ing Barata Yudha Jaya binangun Hari Murti Haryana Murti Mustika sang Prabu dadi mustikaning para mudha Patma Naba Patma Kembang Naba Wadah sang katon kenampa wadah ing sekare Wijaya Mulya panguripane wong sabumi kang duri minanci keso panah linwis sugerik mokin nari kaki pas pasti nerganding saliro noroyono sang noto dadyo waraning poro joloto ganar dono wang sugi opo sak ciptani dadyo kokang kenar sake dono war dono sak dino dino tansa dono yang cerong duriaya ilining terito marmodo Wisnu Murti Wisnu Sewantah pranilo datang samar marang mubah muslim jagat kacari topan itu sing bang Wisnu kabilah dan juga kali jadi ku noto yang mendorwati lawan Satrio Madukur Dian Arjuna kena kau pamak no kembang lawan sarini geni lawan urubi kembangi kresno sarini janoko geni ini noroyono urubi Dian Merwati kena kau pamak no suruh lumah lawan kurupi lamon toka dulu bidu wujudi yang gini gitu enggak rasanya Narendra ing Gorati Maham Bhaktani Wito Dharma Hito Soro Hito Somo Hito Lire Karmulah Kapanditan Karmulah Pangadilan Seng Semulah Kaprajuritan Marsudiri ing Toto Krami Narendra Guno Hinga Guno Tan Kendak Guno Ning Jalmi Luhur Datang Ngumpul Ngumpul Yandap Datang Kasore Misami Lelabetan Ning Sang Noto Paring Sandang Wong Kalu Danawe Pangan Wong Kalu Wena Tulung Teken Wong Kalu Nyon Maloyake Wong Sakit Kinaryo Kangi Suka Ning Prihatin Sarto ngasto somo bedo dono dendo lampain pangal jalanin daki dono siasat diri data nambau kabini lamun muspores kapi dono data mawi wiki ringo ringo sanat yanto santono minyamaraku pinatra paning pamisiso Narendra mamak berbuti bolaksono diri berbuti angganjar mulo wisudo bolaksono pengkang kadawa kita tan kingun satu pelampan Lamun to ginunggung luhur nang kelawan waring jajan kaya saratri daten wonten kendhati pinenggel kang amur wing kawisinege. Nujuri sajuga sang katomya sinukaning stinggil dinatura telenggal ning gampar tempo pinalipiting kancana pinating ngwerna kagelaran babut permadani. Sinebaran sari-sari ginandhewi tri sajabat kasturi kaya para parekan kang ngambil upacara kawrabun. Bebek mas mintok mas banyak dalang sawang galing harga wali kokat cemas dibanggu ingkang sawaratmu kating ngaki debu talar bagak kanan suwono kiring kungas ngambar gandar ning sano tengah jopat teng panguraan jawi sirno candra ning titah cedong riayah sang juang wisnu ngejewantah ke ayap sang yaning prawidodari perep sidem permanentan wonton banek walang solisi kegudung adatan lubah angin tanul lumampah Mulamat-lamat kapiar soswarni pradonggo mangrangin binarung pangli ing waranggono sekawan cacai. Kasambet koceng kukilo kamin coing waringin kelawanak dikrio gemblak pandi geni kemasan hanemut katanya suwang-suwang. Patin calon kerang, patin calon kerimba, ganti diman jorogora, dati saurma, dati asri sening pasiwaka. Ing kangka parang semiwin ngeh melikoto warnami. Atmat janing sanoto satrio yang paranggaru berkasih Radian Sondo Yuradian kusumutilat muka Yuradian Wisnu Broto Kasambet ngewingking yayah prayit nengkewuh nenggih melikoto satrio sangking lisan tuwo Kekasih Radian Setiaki Yuradian Yuyudono Bimo Kunteng Singo Mulang Joyo Yosang Warsiniwiro Dari ngantos paring pangan dikuek untuk jering jawi Katingga prapani peningkang roko noto manduro prabu bolo diwingkang sampun sarimbit lawan pandito ing sukoli medahi weng durno kadere akan dateng warang kaling projo ngastri lopati haryo sungguni minggah meris tinggil kagiat sang katon jalan acarani dateng prapani peningkang roko mangkono ujiling pangan diwingkang dari kau yosin wadi Yeah. Suritino ning pasewakan. Sono sutra maneka sebab puspita mutia kangkati sotomo kusti sasongko kasungan so Oh. jualan ing sumunu marabu po Candra Kusuma. Dampar kang cono lir patoro Wisnu sumorot praben ngebake kang samiwa semewa tinlohan kati samudra pasang kang sam nyotrap silo Koko praping manduro beripo duko kula ngaturaken pasegahan kono krami mawan tuan tukunji wonten sahanda pepadani pun koko praping manduro ingkang katemben rawuh kaya latala Yai Prabu Sri Bathara Kresna kadah katedho kalinggo murda sih panakramaning kadang para siyaji lulus Raharja pratanipun kakang kalis ing beda mambi ing kayuwanan ora liwat tamu bali puja pangastawanipun kakang tumuli genti kebatam panono Yai Prabu kawula nuwun inggih Koko Prabu kacadhunging tangan kekalih kula pundi wonten staka mugi dados jimat paripih paring pangestunipun Koko Prabu Mandura. Mboten langkung mugi dipun prayogekaken anggen paduka lenggan Koko Prabu. Yai Prabu. Kaya tatan kurang prayoga ngripun kakang ngadhep lan ngrasani kadang para siadi. Paman Penemban Begawan Durma. Sarawu jengandiko paman panembaning Sukolimo kula ngaturaken karaharjan. Mugi kunjuk wonten ngrasanipun jengandiko paman panemban ing Sukolimo. Kawula nuwun inggih Sang Paduka Kendro. Lulus raharja pisuwanipun ingkang bapa ing suku 5 kali sing beda manggi ing kayuwanan. Namung wangsul puja pangastawanipun ingkang bapa ing suku 5 mugi kunjuk wonten ing sandhaping padha-padha kula ingkang sinuwun kawula nak. Paman Pemban Pegawen Durnun meninggi sampun kulo tampi. Paring pangestunipun Paman Pemban mugi dadoso jimat paripih. Paman Patih Haryo Sengkuni. Sami Karaharjan Rawujingan Diko Paman wonten madyaning pandhapi Ndhuwurwati. Kawula nuwun inggih sinuwun. Dhateng raharja piswanipun ingkang bapa ing kepatosan kalis. Ing uripida manggih ing kayiwanan ing jawit saking pangestu paduka ingkang sinuwun. Mboten langkung namung sumungkuming pangabektos kula mugi kunjuk wonten ing sanaping pepada paduka ingkang sinuwun. Paman Patih Haryo Sengkuni. Sampun kula tampi dumawaos sami-sami pangabekti saking singandika Paman Patih Haryo Sengkuni. Koko Prabu Baladewa. Rawuh paduka wonten ing nagari Ndhuwurwati andadosaken bingahing manah ingkang tanpa pindhan. Mboten montra-montra Koko Prabu ngrawuh prasasat Pukulun Bathara Brama Ngijewantah. Paring kanugrahan dumateng ingkang rai. Namung wonten kuciwanipun sekedhik sabab saking menapa. Rawuhipun Koko Prabu ripa diga mboten saged manembrana kados satataning hanampi praptaning Nalindra. Inggih karana Koko Prabu ingkang mboten paring katrangan langkung rumiyin. Menawi Koko Prabu menika paring dawuh langkung rumiyin ripa duka tata-tata pekajangan wonten ing alun-alun. Methuk kreta kancana ingkang apantes mawon kula dawuh Yai Ratu Jembawati. Sawis cerita sindustaman ingkang minadaning sangku kagem hamijiki ampian paduka Kanjeng Koko Prabu. Wei latal. Adikku di, adikku kadangipun kakang kang dak tresnani. Durung kaleksanan pakurmatan saka Siadi rumangsa bombong rasaning pun kakang ing mandul. Ibu menawa kasembadan napa mung semene nggonipun kakang mertinjo menyang kraton Ndhuwurwati. Apa to sababe denipun kakang datang paring paliwara sadurunge wis saka pangrengkuhipun kakang? Nagara Ndhuwurwati tan perbeda kaya praja Mandura semono uga negara Mandura ora ana bedane kaya praja Ndhuwurwati. Swasana goro loro dadya sawiji badan diwara dadya sajuga. Malah liya candra polya warsa keparengos jadi tepedhak nyang kraton ing Mandura. Ngilang ana iku perkewuh dirgama sanggo rungki diagem ana ngersani kadang para Siadi. Kawula nuwun inggih kaluhuran pangandikanipun Koko Prabu. Mbok menawi sanes wekdal ripa duka saged ngabiyantara suwan dhateng kraton Mandura. Daya-daya dipaduka cumadung dawuh. Wonten wigatos ingkang pundi keparingipun rawuh Koko Prabu wonten negari Ndhuwurwati dinten punika. Yai Prabu. Semengkanipun kakang prapteng praja Ndhuwurwati, lamun to teng praja Ndhuwurwati, lamun to kena ingsun pirang ana pirangan tri prakara. Pirangan ingkang sepisan. Pun kakang wis sawetara suwe ora mertinjo marang kahanan swasana praja Ndhuwurwati. Kaya ngapa banget mongko kaworan bungah tiasing pun kakang bareng pun kakang nyumurupi gumelaring laladan Ndhuwurwati. Ingkang tetela Ndhuwurwati saiki wis beda kelawan Ndhuwurwati warasa ingkang kepungkur. Sabab saka apa ya wit saka akeh wewangunan-wewangunan ingkang padha kagulwentah dening para kawula praja. Kacih no lamun to para nara praja kelawan para kawula wis padha sahabi praya bebarengan hanjunjung marang asemaning praja Ndhuwurwati ingkang kaping pindho yai pun kakang maringake alam oneng alam iku tembung lawas oneng iku kangen kapan yang tias tan kuno sinayuta nglabet sawetara datane mbal wacana lawan Yai Prabu ingkang mengkono yai tumuli tampanana haneng saka pun Kakang Baladewa. Kaca dunging tangan kekalih. Kula lumeberaken para garwa mandaping para putra sumarambah para kawula praja Ndwirawati. Oneng saking Padika Koko Prabu Baladewa. Wondene genep triwigati ning perlu Yai. Prataningpun Kakang. Sadurungipun Kakang bakal paring dawuh, luweh dhisik mara tatanen penggali Siadi. Ing pengajap hayo nganti Tunda Bima nggone bakal nampa marang pangandikanipun Kakang iki mengko. Hanjra ingkang Puspita Warung. Kasiliring samirana ombre. Sekar kadung ngas kandanyo Mawehararas parananing driya suwawe mugi keparenga paring dawuh. Pripa duka tata-tata badhe nampi pangandikanipun Koko Prabu. Mengkene Yai. Perlu bakal tak andharake sangka sawetara. Nalika dina syukur kasih kang kepungkur. Pun Kakang nampa gandhek sakembaran saka Praja Ngastina. Dutaning Yai Prabu Duryudana ingkang kinten ngaturake nawala kunjuk marang pun Kakang. Bareng nawala ingsun buka surasaning kintaka Yai Prabu Duryudana banget nggone mundhut marang pisuwanipun Kakang Baladewa. Dina iku uga pun Kakang inggal prapteng negara Ngastina. Kaya tak jangkah jangkaos pisan teka prapteng negara Ngastina. Bareng pun Kakang wis ngadep ana ngersaning Yai Prabu Duryudana. Ora nyana datang legewa. Pun Kakang antuk panutuh sangka Yai Prabu Duryudana. Isining penutuh. Pun Kakang kinira angemuli marang sawijining mungsuh ingkang bakal mbedhah negara Ngastina. Yai Prabu, apa to sababe Yai Prabu Duryudana ndakwa marang pun Kakang dikira ngemuli mungsuh ingkang bakal medhah negara Ngastina sabab? Dina iki tepis wiringing negara Ngastina. Ana pertapan anyar katon akeh ingkang padha ngundangake sinebut pertapan ing Ngargoliman. Wondene pandhita ingkang mangasramana ing kono peparap sang begawan Cipta Rasa. Yai Prabu. Ya awit saka anane pertapan anyar kang jumeneng pandhita peparap begawan Cipta Rasa. Satemah akeh para kawula negara Ngastina ingkang padha ninggalake wis maning mung saperlu padha ngalep dayaning pangestu saka begawan Cipta Rasa. Ora mung metungake para kawula cilik-cilik kang padha swita begawan Cipta Rasa. kalebu bebadan-bebadan praja ngistina uga akeh ingkang padha malik tina padha swita marang Begawan Ciptarasa. Yai Prabu, ngelingi lamun to manggoning pertapan ngargoliman kuwi dumunung ana ing antarane tepis wiringing negara Ngastina lawan tepis wiringing praja Nurwati. Gedhe pandak waning Yai Prabu Duryudana adeging Ciptarasa iku mau dikira Yai Prabu dhewe ingkang jemenengake pertapan ngargoliman. Yai Prabu, semono kang dadi pandhakwaning Yai Prabu Duryudana tumrap Yai Prabu ing Durawati. Yai Prabu dikira ngedhekake pertapan ngargoliman, dikira ndapuk Begawan Ciptarasa. Yai Prabu wano-wani ngedhekake pertapan iku mau saka pangrasaning Yai Prabu wis sarujuk lawan pun Kakang Baladewa. Mula datan mokal lamun to mangkono kang dadi pandhakwaning Yai Prabu Duryudana marang pun Kakang ing Mandura. Yai Prabu, rumangsa kapitulunan Yai Prabu Duryudana bareng Ciptarasa dadi pendhita ana kono. Pangrasaning Yai Prabu Kurupati tata gelar Ciptarasa kuwi dadi pendhita nanging batin ing kono bakal jungkeng palenggahaning Yai Prabu Duryudana. Ora mung mitungake Yai Prabu Duryudana dhewe ingkang kapitulunan, semono uga kalebu bapa penemban Begawan Durna. Rumangsa runtik ing penggalih sabab bareng ana pendhita anyaran kang dumunung ing pertapan ngargoliman, bapa Durna kaya kepaten pangan. Blas ora duwe murid sabab padha malik tinggal melu Ciptarasa kabeh. Mongko padatan, bapa Durna kuwi anggar pendak malam Jumat kliwon ora kendhat. Ndlidir kabeh para siswa padha nglumpuk menyang saka lima. Maneka warna gawan-gawane kabeh para siswa kang nyang saka lima. Nanging bareng ana pendhita anyaran, murite Bapa Durna siji wae ora ana sing sebo nyang saka lima. Aja ta sing sowan ngabarake wae wegah. Lah kuwi ndadekake runtik ing Bapa Penemban Begawan Durna, mula ora muka. Menawa Bapa Durna dene tuga nderek sowan nyang negara Nurwati, ingkang mbok menawa ya bakal nelesihake bab Ciptarasa kuwi mau. Mula Yai, mumpung durung adoh lakuning Ciptarasa kang dadi pendhita ning ngargoliman, pun Kakang kusung-kusung prapteng prajurit berarti kang sak perlu mung bakal nanjihake. Apa ya pancen kaporo nyata menawa Ciptarasa kuwi mau gaweane Yai Prabu Nurwati. Yai, mara tumuli wangsulana pandanganing pun Kakang iki. Siang pangtoro ratri, mung cipta pukulun ung tanoyan keksi mila sasat rageng kulon kang sembah mung gweng patanto Prabu nyuang kagungan tosingsem sasat sampun prabdi katones topu kulun noro pati om Rama. Rama diwaning sun. Mangarsa nama ya sidi sekaring bolono lenggeng. Kula nuwun inggih. Sampun kula tampi pangandikanipun Koko Prabu samendang boten wonten ingkang karempit. Boten nyono boten legiwa menawi ripaduka. Kadawan pandhawa saking Yayi Prabu Ngastina. Koko Prabu menawi Koko Prabu andhang dumateng ripa duka menapa kula anjumenengaken Begawan Cipta Rasa ingkang wonten pertapan ngargo liman. Koko Prabu babar pindah ripa duka mboten wonten sambet arepetipun kalian pandhita ingkang wonten madyaning pertapan ngargo liman. Sampun to ingkang kula menika njenengaken tepang kemawon dereng kalian Begawan Cipta Rasa. Sampun to ingkang tepang sumerep kemawon dereng nate kados menapa menggah uripinipun Begawan Cipta Rasa. Dados ripa duka mboten ngrumaosi menawi kula menika njenengaken dhateng Begawan Cipta Rasa. Bailata. Dadi Yayi Prabu babar pisan durung tepung kelawan sing peparap Begawan Cipta Rasa kuwi mong. Kawula nuwun inggih dereng. Mara coba dienget-enget dhisik. Mbok menawa yen Cipta Rasa kuwi tepungan lawas. Biyen mbok menawa ketemu ana ngendi? Apa kuwi kanca nalika jaman isih padha nome? Apa pancen kuwi sedulur? Tinemu duk nalika jaman isih ana Widara Kandhang. Margo Yayi Prabu kuwi padha-padha ratu pesrawungamu kuwi akeh. Akeh tur maneka warna pesrawungane si Adi. Ratu ya akeh. Satriya ya akeh. Pedagang-pedagang ya akeh, panitiyasa-panitiyasa ya akeh. Mbok menawa yen kuwi biyen kuwi tunggal sak pamulangan apa tuh nggak sak pondokan mau coba inget-ingetan disik. Koko Prabu sampun kulo telusur wiwit kulo maksis Joko ngantos kulo peputro derek nati hangga dayi rencang ingkeng nami Begawan Cipta Rasa upamnya kulo meliko gadah kadang ingkeng nomo Cipta Rasa. Koko Prabu gi sampun pirsa sabat nalika maksih nemipun kula kalian Koko Prabu menika persasat mboten nate pisah. Pancen ya ngono. Wiwit Yayi Prabu isih muda pun kakang uga isih muda isih nunggah sawadah ana Widara Kandhang. Gajeke aku ki ya durung tau krungu sing jenenge Cipta Rasa. Nanging kepiye Yayi Prabu? Mongko nyatane gedhe pendakwaning. Yayi Prabu Duryudana lamun to Cipta Rasa kuwi sing ngedekake Yayi Prabu Ndurwati. Koko Prabu sak kersanipun Yayi Prabu Duryudana anggenipun badhe ndakwa dhumateng kula. Pancen wiwit rumiyin mila Ngastina kaliyan Ndurwati menika mboten nate saged kempal. Kados menapa anggenipun Yayi Prabu Duryudana budi daya namung badhe angregeti dhateng naminipun ripa duka ing Ndurwati. Kula piyambak inggih nuwun mawi dasar menapa Yayi Prabu Duryudana saged ndakwa dhumateng ripa duka ing Ndurwati. Lah kuwi sing ngerti Bapak Durna bab kuwi. Nganggo dasar apa kok nganti Yayi Prabu Duryudana ndakwa marang kadang para yai? Bapak Durna, nuwun wonten dawuh. Kepareng aja ngandika paring dawuh. Menapa menggah dasaripun Yayi Prabu Duryudana ndakwa dhumateng Yayi Prabu ing Ndurwati tumrap Begawan Cipta Rasa menika wau? Lole malah kentas gimbal manyar-manyar. Tuneng jumpul wana dadi alas-alas dadi wana nyebabak. Oh, lo perikantil buntut kisah dengan ngomong ripat yang dipandeng orang kuat. Kawula nuwun nggih, sinuwun ing Dwarawati. Saderengipun kula matur langkung rumiyin kula ngaturaken tebah Siti Sekul binum teling ron klapa. Apuranto mbok bilih wonten lepating aturipun pun bapa ing Sukalima. Nuwun nggih kados pundi bapa penemban. Sekedhik perlu kula aturaken menapa to sababipun dene anak Prabu Duryudana ndak wuh dhumateng paduka ingkang sinuwun. Menika ugi mawi dasar. Wontene dasar ingkang kiyat ningali dhateng kawontenan swasananipun pertapan ing Argaliman. Kawontenan ing pertapan menika ngeblat dhateng Dwarawati nyingkur dhumateng negari Ngastina. Inggih awis saking kiblat ing pertapan menika wau kenging kangge dasar anggenipun anak Prabu Duryudana ndak wuh dhateng paduka ingkang sinuwun. Milodoh sinuwun ingkang minulyuwing jagat. Panyuwunipun pun bapa ing Sukalima sampun ngantos datak mawi sangga rumi. Keparenga ingkang baris kures blaka suta blak utang terus terang kemawon. Mboten perlu datak mawi tadhe ngaling-aling. Keparenga paring jawuh. Hawit anak Prabu Duryudana namun badhe ngyektosaken menggah sinten to ingkang anjumlengaken cipta rasa menika wau. Menawi sampun pirsa inggih mboten menapa-menapa tegesipun sampun genah. Genah wis ana sing ngedhekake lho menika nggih. Kula ugi babar pinta mboten raos runtik tumrap dhateng paduka ingkang sinuwun. Kula piyambak inggih pandhita namung kula mboten wonten raos iren meren. Tumrap kabegjan sampun pinanci dening Gusti kang akarya jagat. Waton paduka sampun paring dawuh ingkang termaca sampun dadosaken leganipun anak Prabu Duryudana. Inggih sinuwun. Sekedhik kula inggih badhe nyambet atur. Panyuwunipun pun sengkuni sampun ngantos paduka sinipun dadak mawi tidho-tidho. Kaparenga paduka sinipun angaken niki mawon menggah kawontenaning pertapan Argaliman menika ingkang ndamel paduka ingkang sinipun. Inggih krana saking sepisan keblating pertapan menika ngeblat dhateng Dwarawati. Kaping kalih siswaning begawan cipta rasa menika sapirangan ageng kok kathah kawula Dwarawati. Mboten kok ateges dumeh menika mapanipun wonten tepis wiringing tratang Ngastina kaliyan Dwarawati menika mboten. Namung kula samun saged anggarba sekedhik kathah paduka ingkang sinyuwun wonten sambet arapetipun kaliyan begawan cipta rasa kasebat mila sinuwun. Mugi keparenga paring dawuh ingkang trewaca sampun ngantos mawi sangga runggi. Ewadene menawi paduka menika perkawet kaliyan kula dalah kakang Pemban Sukalima. Kula kalian kakang Pemban purun lumengser saking pasewakan. Mugi keparenga paduka imbal wacana catur netra kalian ingkang raka piyambak ing negari Mangguru. Bapa Durna dalah paman pati Sengguni. Pineksa kados menapa kula mboten ngrumaosi menawi anjumlengaken begawan cipta rasa. Kula menika ratu. Sabda Brahmana Raja, sabdaning ratu mboten kenging wola-wali. Menawi kula matur mboten tetep inggih mboten ngantos dumugining pejah inggih mboten ngrumaosi menawi kula menika wonten sambetipun kalian begawan cipta rasa. Ingkang menika tiwas tuwas paduka menika tansah hameksa dhumateng kula sabab kula piyambak babar pindah mboten ngrumaosi. Tandang Sri Baladewa nanggalanira pinasti mungguing swantana nyuwatre pancatyana hambek gumapak madya ora nang kono. Sami wasaro so tangguh sancak kacau ilata. Yai Prabu, opo Prabu wonten adaw. Lamun to katrosake kang dadi opangantikane Prabu kelawan bapa Durna dalah paman Sengkuni, asan tanpa pedhote. sabab pun kakang uga wis mangerteni marang watak wantu lagak lagu lagiane Yai Prabu Indrawati. Yai Prabu ki ngendika, "Ya ya ya yen ora ya ora, yen ireng ya ireng, yen abang ya abang." Beda kelawan Kurawa sing sok kulina nagara. Ora mokal lamun to Dira sok pamaido marang liyan kang satemene ora temenanan. Yai Prabu, jroning pepeteng iki pun kakang kudu bisa madhangake. Ing pengajap Yai Prabu aja nganti kena pandhawa saka Yai Prabu Duryudana semono uga. Karepe lega panggali ya Yai Prabu Duryudana. Ingkang bakal nengahi pun kakang wondene dalan kang bakal ndak tindakake. Pun kakang lilanono ingkang saperlu bakal prateng pertapang ngaragoliman. Yen pun kakang wis prateng pertapang abdi bakal tapi takon lan gawan cipta rasa. Bakal metuki kelawan kang peparap gawan cipta rasa. Cipta rasa ngedekake pertapan ana ngaragoliman kuwi entuk idin saka ngendi? Yen pancen wis ana kang idini sapa ingkang idini yen pancen durung ana kang idini? Apa sababe wanuh wani ngedekake pertapan ana ing madyaning tepis wingi Ndorowati lan Gunung Ngastina? Yen pancen ing kono pengajaping cipta rasa tata gelar dadi pendhita nanging batin bakal jungkeng palanggane Prabu Duryudana. Dudu Yai Prabu Duryudana, dudu Yai Prabu boten matumandang. Nanging cukup pun kakang bolo dewa ingkang bakal hanyir makake kang cipta rasa mbubah marang wangun pertapan ngargoliman. Mekaten ingkang dados keparengipun Koko Prabu. Mawantu-wantu panyuwun kula dhateng Koko Prabu sampun ngantos nuruti bramaning kakung ingkang mawa kepanasen. Kula piyambak kuwatos dhateng Koko Prabu. Menawi ngantos alit badhe mula swara ageng badhe mejahi cipta rasa. Menawi mimpang menika mboten badhe kondhang. Ingkang kula kuwatosaken bilih menawi ngantos kawon. Menapa mboten nempuh bebasan Ukir Mahendra ingkang jugruk jalaran namung kecocok tugi sepethet. Ingkang menika Koko Prabu mugi kepareng nyiram dhateng tirtaning kesabaran saha angagem dasar kawicaksanan. Yai. Lamun to Syadi ku menggak marang kersanipun kakang mengko saya gedhe pendhakaning para Kurawa tumrap marang Yai Prabu. Pun kakang iki mung dirma bakal madhangake swasana lagi peteng. Inggih to Koko Prabu. Menawi pancen boten kenging sinayut dan kersanipun Koko Prabu boten langkung namung nyemanggaaken. Inggih bobotipun kula tresna dhateng Koko Prabu. Boten namung Koko Prabu ingkang badhe kepareng tindak semanten ugi. Kula ugi kepengin badhe ningali kados menapa menggah suasananipun begawan cipta rasa saha pertapa ngaragoliman. Dalah. Yen pancen mangkono tiwas kabeneran apa prayoga? Lamun to Syadi bakal tak kanthi sarimbit dina iki budhal prating ngaragoliman. Kepareng Koko Prabu kula dherekaken rumiyin malebet dhateng madyaning kadhaton pinanggih Yai Jembawati. Sawetawis kula dherekaken pesta raja mangundur winuh. Ah, Yai Prabu. Tedhak winangsulan Bujakara mau ketemu mburi. Dahar mangsa enak lenggah mangsa jenaka. Wis dadi watak wantuning pun kakang ora bakal pareng. Nginom lawan buku pemaneh guling lamun to durung padang bab iki. Menawi ngaten sak pengger paduka Koko Prabu daya-daya kula dadi semusul tindakipun Koko Prabu. Bapa Durna, nuwun wonten dawuh. Sing ngandika dados pundi bapa? Tindak dhateng Ngargoliman napa kundur dhateng Ngastina? Oh nggih, kula nggih badhe nderek. Engkang kronipun nggih badhe kepengin ilang kados menapa nggih kawontening pertapan Ngargoliman dalam begawan cipta rasa menika wau. Sinuwun ning dhuwur ati parang kula nggih nyuwun pamit. Badhe anda dhateng ngeroko prating pertama Ngargoliman. Kula nuwun iki bapa penemban. Sak jengkar jinandika kula iki badhe sumusul. Semanten ugi kula nggih nyuwun pamit sinuwun. Badhe nderekaken ingkang ngeroko rawuh dhumateng pertapa Ngargoliman Paman Patih. Kados gentos tapak kula nggih badhe sumusul tindak jinandika Paman Patih Hariyo Sungguni. Kolong ramyuan ingkang sasongko bumenyar mangrenggo rumingkuri bong mas ler murupe ngelange pekyang sarawa mane dawuh Kanjeng Diwaja Miji dhateng putra paduka pun sombo. Dina iki ingsun bakal jengkal sungguh raja. Ndherekake tindake kang wae mandura prapteng pertapan ngrego liman. Kawula nuwun nggih. Sira kula